الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karya Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullah, as-sajdah ats-tsaniyah war-raf'u minha, sujud yang kedua dan naik dari sujud, bangkit dari sujud. Telah kita terangkan sebelumnya tentang tata cara sujud pada saat kita membahas sujud yang pertama. ثم كان يكبر ويسجد السجدة الثانية, kemudian beliau bertakbir dan sujud dengan sujud yang kedua, dan takbir itu diucapkan pada saat melakukan perpindahan. Ini telah kita sebutkan sebelumnya bahwa setiap dari takbir, takbir intiqal, takbir perpindahan satu gerakan menuju pada gerakan yang lain, itu diucapkan pada saat berada di antaranya, pada saat tubuh ini akan bungkuk menuju sujud yang kedua, baru seseorang mengucapkan Allahu Akbar, diucapkan di antara dua gerakan. Maka ia disebut takbir intiqal, takbir perpindahan. Wa amara bidzalika al-musi'a salatahu fa qala lahu ba'da an amarahu bil itminan baina sajdatain. Dan beliau memerintahkan kepada orang yang buruk salatnya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya setelah beliau perintahkan untuk tumaninah pada saat duduk di antara dua sujud, kama sabaqa, sebagaimana yang telah lalu. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma taqulu Allahu akbar." Kemudian engkau mengucapkan Allahu akbar pada saat engkau berpindah dari duduk di antara dua sujud menuju sujud kembali. "Tsumma tasjudu hatta tatma'inna mafasiluka." Kemudian engkau sujud hingga seluruh persendianmu itu menjadi tenang, tumaninah. Thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha, lalu kemudian engkau melakukan hal itu di seluruh salatmu, mulai dari awal hingga akhir. Ketika engkau bangkit ke rakaat yang berikutnya, engkau mengerjakan seperti yang kamu kerjakan pada rakaat yang pertama. Itu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian engkau mengerjakan seluruhnya di dalam salatmu apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma'a hadha at-takbir ahyanan, dan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir ini kadang-kadang, terkadang. Jadi ada tempat-tempat mengangkat tangan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula kondisi-kondisi boleh mengangkat kedua tangan tapi kadang-kadang. Termasuk ketika dari duduk di antara dua sujud, ketika kita sedang duduk hendak melakukan sujud kembali, maka boleh mengangkat tangan Allahu Akbar. Kadang-kadang, tidak sering. Wa kana yasna'u fi hadhihi as-sajdati mithla ma sana'a fil ula, dan beliau melakukan pada sujud yang kedua ini seperti yang beliau lakukan pada sujud yang pertama. Sama tata caranya, tidak ada perubahan. Thumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran, lalu beliau mengangkat kepalanya sambil beliau mengucapkan takbir. Jadi ketika bangkit menuju rakaat yang berikutnya, Allahu Akbar. Wa amara bidzalika al-musii'a salatahu, dan beliau memerintahkan kepada orang yang buruk salatnya. Fa qala lahu ba'da namarahu bis-sajdati tsaniyah. Rasul mengatakan kepadanya setelah dia memerintahkannya untuk melakukan sujud yang kedua, kama marra, sebagaimana yang telah lalu. Thumma yarfa'u ra'sahu fa yukabbir, lalu dia mengangkat kepalanya lalu beliau mengucapkan takbir. Wa qala lahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang buruk salatnya itu, thumma sna' dzalika fi kulli raka'atin wa sajdatin, kemudian engkau melakukan hal itu dalam setiap ruku' dan dalam setiap sujud. Kamu melakukan seperti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza fa'alta dzalik faqad tammat salatuka, apabila engkau melakukan itu maka sungguh telah sempurna salatmu. Wa in intaqasta min hasyai intaqasta min salatika, namun apabila ada yang kurang dari yang kamu kerjakan, tidak sempurna dari rukukmu, dari sujudmu, maka berarti kurang salatmu, berkurang pula salat, yakni keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Oleh karena itu di dalam salat, masyarul ikhwan rahimakumullah, hendaknya seseorang senantiasa menyesuaikan dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, zahiran wa batinan. Secara zahir perbuatan-perbuatannya, amalan-amalannya, tata cara salatnya, dia berusaha mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang berkaitan dengan batin berupa tauhid, bahwa seorang tidaklah melakukan ibadah salat ini melainkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yarfa'u yadayhi ahyanan, dan terkadang pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya pada saat beliau bangkit dari rukuk, bangkit dari sujud, afwan. Taib. Jadi dari duduk di antara dua sujud menuju sujud kembali, mengucapkan takbir, kadang-kadang boleh mengangkat kedua tangan. Bangkit dari sujud demikian pula, sambil bertakbir, kadang-kadang boleh mengangkat kedua tangan. Yang berikutnya kata beliau rahimahullah ta'ala, jalsatu al-istirahah, duduk istirahat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa termasuk diantara amalan di dalam sholat adalah duduk istirahat. Jalsatu al-istirahah, yang manakah yang disebut duduk istirahat itu? Yang apabila seseorang dari sujud bangkit menuju rakaat berikutnya, menuju rakaat kedua misalnya, maka dia duduk terlebih dahulu, kemudian setelah itu lanjut berdiri. Atau di rakaat yang ketiga, atau di rakaat yang keempat, duduk sebelum berdiri, itu disebut duduk istirahat, jalsatu al-istirahah. Thumma yastawi qa'idan ala rijlihi al-yusra mu'tadilan, kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari sujud maka beliau duduk tegak, yastawi qa'idan, duduk tegak, ala rijlil yusra mu'tadilan, di atas kaki kirinya, yakni duduk iftirash, duduk iftirash, duduk di atas kaki kirinya tegak, hatta yarji'a kullu azmin ila mawdi'ihi, hingga kembali setiap tulang itu pada posisinya. Walhasil ini ma'asyara alaikum rahimakumullah yang disebut duduk istirahat. Dan dalil-dalil diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adanya duduk istirahat ini, bahwa duduk istirahat termasuk amalan yang disunnahkan. Di antaranya hadis Malik bin Al-Huwairits, kata beliau, ala uhadithukum an salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku beritakan kepada kalian tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menerangkan, fa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati ath-thaniyati fi awwali raka'ah istawa qa'idan thumma qama fa'tamada 'ala al-ardh. Bahwa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tubuhnya dari sujud yang kedua pada rakaat pertama, sujud yang kedua pada rakaat yang pertama, maka beliau berduduk dalam keadaan tegak terlebih dahulu, duduk istirahat. Thumma qama, kemudian setelah itu beliau bangkit kembali, berdiri kembali. Dan ketika beliau berdiri, beliau bersandar, bertelekan di atas permukaan bumi dengan tangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm, Al-Baihaqi dan yang lain. Dalam riwayat yang lain disebutkan, annahu ra'a nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli fa idza kana fi witr min salati lam yanhad hatta yastawi qa'idan. Bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengerjakan salat, pada saat beliau berada dalam rakaat ganjil dari salatnya, rakaat ganjil satu rakaat, tiga rakaat, empat juga termasuk ke dalamnya. Ya, maksudnya menuju rakaat yang keempat termasuk dalamnya. Rakaat ketiga menuju rakaat yang keempat. Beliau tidak berdiri tegak hingga beliau duduk terlebih dahulu. Ini yang disebut duduk istirahat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Abu Daud dan yang lainnya. Lalu kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa fil babi an ashratin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam bab ini permasalahan duduk istirahat telah diriwayatkan dari 10 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, yang akan disebutkan setelahnya. Oleh karena itu At-Tirmidzi rahimahullah ketika menjelaskan tentang duduk istirahat ini, kata beliau, wal 'amalu 'alaihi 'inda ba'dhi ahli al-'ilm wa bihi yaqulu Ishaq wa ba'du ashabina. Dan mengamalkan duduk ini, duduk istirahat ini, itu diamalkan oleh sebagian para ulama, dan ini merupakan pendapat Ishaq dan pendapat murid-murid kami. Naam, kata Syekh Al-Albani rahimahullah menjelaskan tentang disyariatkannya duduk istirahat, wa qad qala bihi Syafi'i wa kadza Daud wa an Ahmad nahwuhu. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Daud, Al-Zahiri dan Al-Imam Ahmad. Wa huwa al-ahra bihi, dan ini lebih layak untuk diamalkan. Lima urifa anhu min al-hirsi ala ittiba'i sunnah allati la mu'arida lahu. Di mana diketahui dari beliau semangat untuk mengikuti sunnah yang tidak ada yang berlawanan dengan sunnah tersebut. Biasanya Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala semangat untuk menghidupkannya. Demikian pula disebutkan oleh Ishaq bin Rahujah Kata beliau, madhati sunnah minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ay ya'tamid ala yadayhi wa yaqum syaikhan kana aw syabban. Telah ditetapkan di dalam sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang dianjurkan bersandar dengan kedua tangannya berdiri. Ya, pada saat dia akan berdiri. Syaikhan kana aw syabban. Apakah dia seorang yang sudah syaikh, yang sudah tua, atau masih remaja? Nah, alhasil ma'asyar alikhwa rahimakumullah, duduk istirahat ini merupakan duduk yang hukumnya sunnah. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan duduk istirahat itu disebabkan karena tubuh beliau sudah semakin berat. Usia beliau semakin tua sehingga beliau duduk istirahat. Adapun yang masih muda tidak perlu karena masih kuat. Namun yang zahir dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa duduk istirahat sunnah. Tidak ada perbedaan antara yang tua dan yang muda. Karena asal hukum perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syariat. Yang disyariatkan pula bagi umatnya, terkecuali apabila ada dalil yang mengkhususkan. Oleh karenanya Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah beliau mengatakan, wa'lam annahu yanbaghi likulli ahadin ayyuwadhiba ala hadhihi al-jalsa li sihhati al-ahadith fiha. Dan ketahuilah bahwa sepantasnya bagi setiap orang untuk merutinkan duduk ini, duduk istirahat ini, disebabkan karena sahih hadis-hadis yang meriwayatkan tentangnya, wa adamil mu'aridhis sahih laha, dan tidak ada dalil-dalil yang menentang, dalil yang sahih yang kontradiksi, yang bertentangan dengan dalil-dalil tentang disyariatkannya duduk istirahatnya. Wala taghtar bikathratil mutasahilina bitarkiha, jangan kamu tertipu dengan banyaknya orang-orang yang meninggalkan duduk istirahat. Kadang-kadang kita menyaksikan sebagian duduk tanpa duduk istirahat, langsung berdiri. Kata Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah, jangan kamu tertipu dengan banyaknya orang-orang yang bermudah-mudahan meninggalkannya. Faqad qala ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Katakanlah, apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah cinta kepada kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, apa yang Rasul sampaikan kepada kalian, itulah yang kalian ambil, itulah yang kalian amalkan. Kesimpulannya bahwa duduk istirahat yang sahih adalah sunnah mustahabbah, karena itulah yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang seharusnya yang menjadi pegangan kita, mengikuti perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di sini ikhwan, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.